Jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada Ustaz Salimah dan Taljihatnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga amal dan menghindari hal-hal yang akan merusak dan mematahkan amal kita semua. Bagaimana yang telah disampaikan tadi, sekitar lebih kurang 30 menit ke depan kita berikan waktu untuk tanya jawab.